Terima kasih telah mengklik video ini dan menjadikan kami, Sobat Herbal, menjadi referensi dalam dunia kesehatan Anda. Oke, pada kesempatan ini kita akan mencoba memasak sebuah sayur yang sering kita temui, yaitu sayuran yang namanya pare. Pare itu tanaman yang berwarna hijau loh, sayuran yang berwarna hijau, bukan ini. Ini apa ini? Bawang putih, pindah. Nah, ini nih yang namanya sayuran pare. Sayuran pare ini memang rasanya pahit ya, tapi ternyata banyak loh manfaat dari pare ini. Ternyata pare ini mengandung berbagai vitamin seperti vitamin A, C, E, B1, B2, B3, B9. Selain itu ternyata pare juga mengandung mineral seperti kalium, kalsium, zinc, magnesium, fosfor, dan zat besi. Serta mengandung antioksidan seperti fenol dan flavonoid. Oke, banyak banget kan kandungan vitaminnya. Karena begitu banyak nutrisi yang ada di dalamnya, membuat pare ini menjadi buah yang kaya akan manfaat. Buah atau sayur ya? Bebaslah. Yang pertama, ternyata pare ini bisa mengendalikan gula darah, kemudian meningkatkan kekebalan tubuh, menjaga kesehatan mata, meredakan asma, mengobati masalah kulit, membantu mengobati HIV dan herpes, meningkatkan kesehatan tulang dan penyembuhan luka, serta dapat meningkatkan kesehatan pencernaan. Banyak juga ya ternyata manfaat dari tanaman ini. Kita akan membuat sebuah masakan yang terbuat dari ini ya, bahan utamanya ini apa? Tahu? Paria ya, atau dalam bahasa Indonesia pare. Kalau di Sunda sih ini kita mengenalnya dengan nama paria. Dan rasanya ini pahit. Banyak yang nggak suka dengan pare, padahal manfaatnya sangat banyak. Kita akan membuat pare ini supaya menjadi tidak terlalu pahit dengan cara mencampurkannya terlebih dahulu dengan garam ya. Dengan garam, jadi nanti rasanya tidak terlalu pahit. Kemudian kita juga akan menambahkan bumbu lain, diantaranya ada cabai, kemudian ada bawang putih, kemudian ada bawang merah, dan ada tomat. Oke, nah untuk rempah-rempahnya kita menggunakan ketumbar, dan manfaatnya sangat banyak sekali. Kemudian kita juga akan menggunakan ini, merica, atau bisa mengganti dengan lada hitam. Kemudian kita juga akan tambahkan jintan ya, supaya lebih wangi. Caranya pertama, kita potong dulu parenya menjadi dua bagian ini. Oke. Nah, teman-teman bisa lihat di sini terlihat biji-bijinya. Oke, di sini ada biji-bijinya. Nah, ini bisa dibuang kalau tidak suka. Bisa juga dimasak karena ini kalau menurut saya enak. Ada beberapa orang yang enggak suka dengan bijinya dan ini dibuang, supaya menghilangkan rasa yang pahitnya. Tapi nggak apa-apa, nanti kita akan bacem ya dengan menggunakan garam supaya menghilangkan rasa pahitnya. Kemudian setelah itu nanti kita akan potong-potong. Jadi saya tidak akan menghilangkan ini ya, apa bagian dalamnya, jadi saya akan tetap masak bagian dalamnya. Oke, setelah dibagi dua, kalau nggak suka dibuang ya bagian dalamnya, tapi saya nggak akan buang. Kemudian kita potong kecil-kecil. Kita potong-potong kecil-kecil seperti ini. Oke, sampai semuanya. Kita pindahkan ke sini ya, kalau sudah. Lakukan hal yang sama dengan yang lainnya juga. Oke, Ini adalah pare yang sudah saya potong-potong kecil tadi. Saya sisakan ini bagian cupatnya ya. Jadi jangan dimasukin supaya nggak terlalu keras nanti ya. Bagian atas dan bagian bawahnya kita buang saja. Oke, kemudian setelah itu sobat bisa tambahkan garam secukupnya ya, sesuai dengan takaran lah, kira-kira satu gini lah ya. Tambah lagi kalau kurang, sampai ini nanti kita aduk-aduk ya, aduk-aduk sekitar 15 menit diaduk-aduk, terus diaduk-aduk seperti ini untuk menghilangkan rasa pahit dari pare ini ya. Nah, saya menggunakan garam dapur ya, garam biasa. Jadi ini tidak usah menggunakan garam Himalaya atau garam laut, karena nanti ini kita akan bilas dengan air. Ini digunakan untuk menghilangkan rasa pahitnya. Ini aduk sampai kurang lebih 15 menit ya, diaduk terus. Oke, diaduk seperti ini sampai warnanya berubah menjadi kekuning-kuningan. Nah, nanti dia kalau sudah kekuning-kuningan, nah ini udah nggak terlalu pahit lagi ya. Oke, seperti itu kita lakukan sampai waktu 15 menit. Oke ya, kalau sudah diaduk tadi 15 menit, kemudian kita bilas menggunakan air ya. Kita bilas untuk menghilangkan rasa pahit dari ini dan rasa asinnya ya. Menghilangkan rasa asinnya, kita bilas menggunakan air, kemudian nanti airnya kita buang sampai bersih ya. Lakukan ini berulang-ulang sampai airnya bersih. Oke. Oke, selanjutnya kita akan menggerus bumbu-bumbu rempahnya ya. Tadi saya bilang kita menggunakan ini ya, jintan. Jangan terlalu banyak, ini sekitar segini aja ya, 2 atau 3 cubit aja. Kemudian kita juga akan gunakan merica. Mericanya 1 cubit aja ya, karena di sini istri saya nggak terlalu suka merica. Kemudian kita tambahkan juga ini. Oke. Apa ini? Ketumbar ya. Ketumbarnya dibanyakin biar kita sehat ya. Oke. Kemudian kita gerus bumbunya untuk nanti kita campurkan. Ditumbuk sampai halus. Oke. Oke, di sini saya sediakan minyak. Minyaknya adalah minyak VCO ya. Minyak VCO itu apa? Silakan googling aja ya. Oke, kita gunakan sedikit aja. Ini untuk tumisannya. Kira-kira berapa ya? 2 atau 3 sendok lah untuk numis bawang. Oke, selanjutnya kita simpan bawang dan bawang merah dan bawang putih sini setelah minyaknya panas ya. Jadi kalau panas kelihatan ada menguap gitu minyaknya. Oke, ini mohon maaf baterainya udah rada lowbat. Kayaknya nggak nyampe selesai, tapi mudah-mudahan cukup ya videonya untuk merekam proses pembuatan dari oseng apa nih, pare ya. Oke, kita tunggu. Nah, kalau udah bunyi kerenceng-kerenceng berarti dia udah panas ya. Oke, kita tambahkan sini bawang merah dan bawang putih, kita oseng terlebih dahulu. Oke, jangan ditambahkan cabenya ya, soalnya cabe itu suka panas gitu ketika dimasak. Oke, kita aduk sampai kecium wangi atau setengah matang ya. Kita aduk-aduk. Kalau sudah menguning, kita tuangkan ininya ya, parenya langsung kita tuangkan ke sini. Tuangkan ke sini. Oke, jangan lupa untuk menambahkan air ya. Tambahkan air sekira-kira 1 gelasan lah ya, 1 gelas deh, biar dia empuk ya. Jangan sampai terendam, setengahnya aja cukup. Biarkan proses ini sekitar kurang lebih 5 menit. Oke. Oke, selanjutnya kita tambahkan irisan cabai merah dan cabai hijau serta tomatnya ya. Karena ini udah mulai meletup-letup ya, udah nggak golak gitu ya. Oke, kita tambahkan sini. Diaduk. Nah, saya belum memberikan bumbu. Bumbunya yang saya gunakan hanya gula dan garam saja. Sekali lagi, garamnya usahakan menggunakan garam Himalaya. Kalau nggak ada, bisa menggunakan garam dapur seperti saya atau garam laut. Oke ya, kita tambahkan kira-kira secukupnya lah, biar nggak terlalu asin dan terlalu hambar juga ya. Kemudian cabenya gulanya tadi saya bilang ini gulanya gula kawung ya atau gula aren, tambahkan ya. Saya lebih suka dengan makanan yang rada manis ya, jadi gulanya saya banyakin. Oke, jangan sekali-kali menggunakan ini ya atau ini atau apapun lah ya, bumbu-bumbu kemasan itu semua adalah koleksinya ibu saya ya. Jadi saya sekarang berusaha untuk memasak sendiri supaya bisa makanan-makanan yang sehat, jadi masaknya supaya dipisah gitu ya. Oke, panas apinya rada dibesarin ya. Oke, jangan lupa untuk ditambahkan tadi ini ya, rempah-rempah yang sudah kita haluskan. Oke. Nah, kita tes dulu apakah bumbunya sudah pas atau belum. Kita cek bumbunya udah pas atau belum. Terlalu manis, terlalu asin atau gimana ya, kita cobain. Ini udah pas ya. Manisnya kerasa, asinnya kerasa, gurihnya kerasa, dan pahitnya kerasa karena ini adalah pare. Oke. Kita biarkan sampai airnya kering. Ini saja mungkin untuk tutorial memasak oseng pare. Mudah-mudahan bermanfaat dan terus berkreasi. Dan terus dukung channel ini ya. Minta saran juga dari sobat-sobat semua. Kira-kira nanti masak apa lagi ya. Oke, itu saja mungkin untuk hotel masa kali ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.